Faslun fi ahkamis syuf'ah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum syuf'ah. Syuf'ah ialah hak membeli terlebih dahulu. Jadi hak kepada seseorang untuk membeli terlebih dahulu. Wa huwa bisukunil fa'i. Kata syuf'ah, huruf fa' dibaca sukun, wa ba'dul fuqaha'i yadhummuha. Sebagian ahli fikih membaca dhammah huruf huruf fa, berarti bisa dibaca suf'ah, bisa dibaca sufu'ah. Wa ma'naha lugatan adzammu. Makna lugat dari suf'ah adalah mengumpulkan. Masyar'an hakku tamalukin kohriyin yahbatu lisyarikil qadim ala syarikil hadis bisa bebis syarikati bil iwadil ladzi malakabi. Makna syar'i dari suf'ah adalah hak memiliki sesuatu yang hak itu tidak bisa digagalkan, tidak bisa diganggu gugat. Hak prerogatif yang dimiliki oleh syarik qadim. Jadi di dalam syuf'ah ini ada kasus dua orang yang memiliki satu benda, dua orang yang memiliki tanah misalkan. Dua orang yang memiliki tanah, kemudian salah satu dari keduanya menjual tanah itu ke orang lain. Maka syarik qadim ini terjemahnya adalah orang yang bersekutu yang dahulu. Jadi orang yang bersekutu yang dahulu, pemilik tanah yang rekan dahulu, ini memiliki hak untuk membeli tanah rekannya yang telah dijual ke orang lain. Jadi intinya adalah bila dua orang memiliki satu tanah, maka bila salah satunya menjual tanah itu, yang paling berhak membelinya adalah salah satu dari yang lain. Bila A menjual, maka yang paling berhak membeli adalah B. Artinya, bila A menjual ke orang lain, maka B berhak untuk memilikinya. B berhak untuk memilikinya, untuk mengambil dari orang lain itu dengan cara suf'ah ya. Hak ini adalah suf'ah. Hak ini dinamakan suf'ah. Jadi hak memiliki pertama kali ini dinamakan suf'ah. Jadi syarik qadim dan syarik hadis ini adalah istilah yang ada di syuf'ah. Syarik hadis ialah pembeli dari rekan dari syarik qadim yang dahulu. Dan pembelian ini harganya harus sesuai dengan harga yang dibeli oleh syarik hadis. Wa syari'at li daf'i dharar. Syuf'ah ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh syariat, tetapi disyariatkan untuk menghindari kerugian ya, disyariatkan untuk menghindari kerugian. Wasuf'atu wajibun tsabitun li syariki bil hiltah ay hiltati syuyu duna hiltati jiwar. Fala suf'ata li jaridar munasikon kana aw ghairah. Suf'ah ini dimiliki oleh syarik, yaitu orang yang bersekutu dengan orang lain. Yang persekutuan itu bentuknya syuyu. Syuyu artinya sudah tidak bisa dibedakan bagian mana yang menjadi milik antara satu dengan yang lain. Dua orang yang bersekutu, dua orang yang memiliki satu tanah, dan tanah itu sudah menjadi milik mereka berdua. Tidak ada batas mana milik yang satu dan mana milik yang lain. Jadi ini namanya khiltati syuyu. Ada juga yang dinamakan khultati jiwar, yaitu dua kepemilikan yang berdekatan. Dua kepemilikan yang berdekatan tetapi tidak tercampur. Jadi syuf'ah ini hanya ada untuk kepemilikan yang sudah tercampur, yang sudah milik dua orang. Maka bagi tetangga yang memiliki tanah bersampingan, ini tidak memiliki hak syuf'ah. Fa'in nama tasbutu syuf'atu fima yan kosimu ayyak balul kismah dunama layang kosim kahamma min sohir fala syuf'atafi. Syuf'ah ini hanya berlaku bagi benda-benda yang mungkin untuk dibagi. Jadi benda yang tidak mungkin untuk dibagi, maka tidak berlaku akad syuf'ah di dalamnya. Contoh benda yang tidak mungkin dibagi adalah hammam shaghir, sebuah kamar mandi atau tempat mandi yang kecil, yang apabila dibagi dua, maka kemanfaatannya hilang. Jadi intinya adalah bila tempat yang dimiliki oleh dua orang itu, andai kata dibagi, manfaatnya masih ada. Maka bila salah satu menjual miliknya, maka yang lain berhak membeli penjualan itu, berhak membeli bagian yang dijual itu. Fa'in amkana in kisamuhu kahamma min kabir yumkinu ja'luhu hammamaini tathbutu syufa'atu fi. Dan contoh yang contoh tempat yang bisa dibagi adalah hammam atau pemandian yang besar yang mungkin dijadikan dua hammam. Wasyufatu thabitatun aidun fi kulli ma la yunqalu minal ard wa iral mauqufati wal muhtakarah kal aqari wa ghairi minal bina'i wasajari taba'an lil ardi. Syufah juga berlaku bagi benda-benda yang tidak bisa dipindahkan, yaitu tanah, ya, tanah yang tidak berupa tanah wakaf dan tidak berupa tanah yang dilarang untuk di yang dilarang untuk ditasarufkan, tanah yang sudah dibatasi oleh pemerintah dan dilarang untuk memanfaatkannya. Jadi tanah ini tentunya mencakup hal-hal yang ada di atasnya, mencakup bangunan-bangunan dan juga pohon-pohon yang ada di atasnya. Karena di dalam kitab fikih, bila seseorang menjual tanah, maka otomatis benda-benda yang ada di atasnya ikut terjual. Wa inna ma yakhudhu syafi'u siksal aqari bi tsamanil ladzi waqa'a alaihil bai'u. Syafi' dalam hal ini adalah orang yang bersekutu, memiliki benda bersama dengan orang lain, dia boleh mengambil hak syuf'ahnya dengan harga sesuai penjualan. Fa in kana tsamanu mitslian ka habbin wa naqdin akhadahu bi mitslih aw mutaqawiman ka amdin wa thawbin akhadahu bi qimatihi yaumal bai'i. Bila alat tukar yang digunakan untuk menjual adalah benda yang misli seperti biji-bijian ataupun emas atau perak, maka pengambil hak syuf'ah harus menggunakan barang itu. Dan bila mutaqawwim seperti budak atau pakaian, maka harus mengambil dengan harganya, harga di saat pembelian. Wahya ayusuf'atu bimakna tulabiha alal fauri. Hak pengambilan dengan cara syuf'ah ini harus dilakukan secara langsung. Artinya bila memang syafi', orang yang bersekutu yang pertama kali mengetahui penjualan rekannya, dia harus segera untuk mengambilnya dengan hak syuf'ah. Wahina it fal yubadiri syafi'u idha alima bibai syiksi bi ahdihi. Jika demikian, maka syafi' tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menunda pengambilan hak syuf'ah tadi. Bila dia mengetahui penjualan, maka dia harus langsung mengambil hak syuf'ahnya. Wal mubadarah fi talabi syuf'ati 'alal 'adah, fala yukallaful isra'a 'ala khilafi 'adati bi 'adwin aw ghairi. Bali dzabitu fi dzalika annama 'udda tawanian fi talabi syuf'ah asqathaha wa illa fala. Dan keharusan mengambil syuf'ah ini harus dilakukan secara langsung. Tetapi kelangsungan itu, ukuran kelangsungan pengambilan syuf'ah adalah diukur dengan kebiasaan setempat. Artinya tidak diharuskan untuk berlari, tidak diharuskan untuk cepat-cepat, ya. Tetapi andai kata kebiasaan setempat mengatakan penundaan itu sebagai hal yang menunda-nunda, maka hak syuf'ahnya sudah batal. Jadi tergantung kebiasaan setempat, ya. Bila memang dikatakan menunda maka batal, bila tidak maka masih bisa mengambil hak syuf'ah. Fa'in akhoroha ay syuf'ata ma'akudrati alaiha batolat. Bila syuf'ah diakhirkan, bila hak syuf'ah diakhirkan sedangkan dia sebenarnya mampu melaksanakannya dengan cepat, maka syuf'ah itu batal. Falau kana muridu syuf'ati maridun aw ghaiban an baladil mustari aw mahbusan aw khaifan min aduwin falyuwakkil in qadara. Bila seorang yang memiliki hak syuf'ah dia sedang dalam uzur, sedang dalam kondisi uzur, misalkan dia sakit atau sedang tidak berada satu daerah dengan pembeli, atau dia sedang ditahan, atau dia sedang mendapatkan ancaman dari musuh, artinya syafi' tidak bisa langsung mengambil hak sebab itu, maka dia hendaknya untuk mewakilkan ke orang lain. Intinya bila syafi' mengalami udur, maka dia harus mewakilkan ke orang lain. Wa illa fal yushid ala tolab. Fa in tarakal maqduru alaihi min at-tawkil aw al-isyhad batala haqquhu fil adhar. Bila syafi' mampu mewakilkan ke orang lain, maka harus mewakilkan, dan bila tidak mampu mewakilkan ke orang lain, maka harus menyaksikan ke orang lain, memanggil orang yang orang itu diperintahkan untuk bersaksi bahwa dia telah mengambil hak syuf'ah, dia telah mengambil hak syuf'ah. Apabila syafi' meninggalkan dua hal tersebut, yaitu mewakilkan atau mencari saksi, dia meninggalkan kedua hal tersebut padahal dia mampu, maka haknya batal. Walaqala syafi'u lam a'lam anna haqqa syuf'ati 'alal faur wa kana mimma yahfa 'alaihi dzalik suddiqa bi yaminih. Bila syafi' mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa hak syuf'ah harus dilakukan secara langsung, dan dia memang termasuk golongan orang-orang yang tidak mengetahui tentang hal itu, dia berada di daerah yang tidak banyak orang mengerti tentang itu, maka ucapannya dibenarkan. Artinya ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke meja hijau. Jadi syafi' dia sudah tidak berhak lagi mengambil hak syuf'ahnya karena dia menunda pengambilan itu. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui aturan itu, maka hakim atau qadhi dia membenarkan ucapan itu bila memang dia berani bersumpah. Wa idza tazawwaja shakhsun imra'atan ala siksin ahadahu ay ahada syafi'u siksa bi mahril misli litil karamra. Bila benda yang menjadi sekutu antara dua orang, bila benda yang dipersekutukan dua orang, salah satunya dijual untuk sebagai mas kawin, untuk sebagai mahar nikah, maka rekan persekutuan itu untuk mengambil hak syuf'ahnya, dia harus membayar mahar misil, dia harus membayar mahar standar dari istri yang menjual bagiannya. Wa idza kana syuf'a ujama'atan istahaquha ay syuf'ata ala qadri hisasihim minal amlak. Dan bila satu barang dimiliki oleh beberapa orang, maka hak syuf'ah itu juga dimiliki oleh beberapa orang tersebut, tetapi hak syuf'ahnya sesuai dengan ukuran kepemilikan. Kalau kana li ahadim nisfu akor walil ahori thulutsu walil ahori sudusuha walil ahori sudusuhu faba'a sahibun nisfi hisatahu akhadhal ahorani thalathan aslasan, ya kurang hamzah, akhadhal ahorani aslasan. Jadi bila ada tiga orang yang memiliki satu tanah, satu di antaranya memiliki separuh, yang lain memiliki sepertiga dan seperenam. Jadi separuh tanah, sepertiga tanah, dan seperenam tanah. Kemudian yang memiliki bagian separuh tanah, dia menjual tanahnya. Maka dua rekannya ini membagi tanah yang dijualnya menjadi tiga bagian. Yang memiliki sepertiga mendapatkan dua bagian, dan yang memiliki seperenam mendapatkan dua bagian.